Segunung kalimat kembali bila kita bersama. Bersemi cinta yang kubawa, berseri di undi asmara. Sayangnya tidak berkekala, putus di tengah jalan. Oh, mengapakah aku terluka di saat kita sedang bercinta? Oh, mengapakah engkau sengaja membuat hati indah pulang? Berseri di uri asmara, sayangnya tidak berkekalan, putus di tengah jalan.

antara engkau dan aku. Saling kasih mengasihi, bagai Rumi dan Juli, terhindar segala dusta. Oh.

rasakan dan hanya perpisahan yang menjarakkan cinta kita. Walaupun tidak kau nyatakan, tapi dapat ku rasakan perubahan. Memaksa aku menemuimu. Kasih katakanlah bicaramu itu hanya guru. terjual yang menentu segala pertemuan yang tak diundang, gurau senda mesra yang kau pamirkan membuat hati tertawa. Kiranya apa kau nak? Thank you. terjadi. Langkahmu yang hilang, biar berdarah kaki ini. Kemesraan dulu mengobati. Andai madah pujangga yang patah tumbuh hilang berganti, namun bagiku tak sama. Walau dari watak dan rupa ataupun dari bicara, sungguh terasa lama cinta kita terpisah. Haruman kasih darimu makin menusuk jiwaku. Kemana harus ku cari dirimu kasih? Kiranya keluhan ini bisa kau dengari di sana. Itulah tempias kerinduanku dari hujan air mata. Hadirlah kau segera, usah biarkan ku melara. Hanya terpisah. Haruman kasih darimu makin menusuk jiwaku. Kemanakah harus ku cari dirimu kasih? Kiranya keluhan ini bisa yang patah tumbuh hilang berganti. Namun bagiku tak sama, walau dari watak dan rupa ataupun dari bicara.

suaramu apabila kau berbicara. Anis matamu indah membuatkan aku rindu. Walaupun berjauhan, kau tetap diingatan. Tak mungkin tergoyang cinta yang terbina sekian lama. Takkan terlepas dari dugaan dunia.